Gak boleh begini, gak boleh begitu. Harus apa lagi, harus apa lagi. Kau ngomongnya ini, ku ngomongnya itu. Gak nyambung lagi, gak nyambung lagi. Bete, bete, bete, bete, bete, bete, ah. Bete, bete, ah. Bete, bete, ah. Basi, basi, basi, basi, basi, basi, lo. Lama-lama aku bisa jadi gila. Baby, aku ingin kan putus. Baby, aku tak sanggup lagi denganmu. Maumu begini, mauku begitu. Gak pernah ketemu, gak pernah ketemu. Kau ngomongnya ini, ku ngomongnya itu. Gak nyambung lagi, gak nyambung lagi. Bete, bete, bete, bete, bete, bete, ah. Bete, bete, ah. Bete, bete, ah. Basi, basi, basi, basi, basi, basi, lo. Lama-lama aku bisa jadi gila. Baby, aku ingin kan putus. Okay.